السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إخوتي dan pengurusi majlis, para imam, para pilihan dan hadirat dan kuasa di masjid, muslimin dan muslimat sekalian, yang bersama kita hadirkan syukur kepada subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia yang kita dapat menyambut kembali kuliah kita anak suci syurga sekitar lembah pulang. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat berapa yang rumi. Yang rumi 7. Kat mana tu? 7 atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, aqaid al-iman atau aqaidul iman. Jadi kita masuk sekarang tajuk aqaidul iman. Apa dia aqaid? Aqaid ini bahasa Arab daripada pelafaz jamak dalam mengaji Arab. Kata tunggalnya aqdun, ain, qaf, dal. Aqdun, akad. Kita kata akad nikah. Nah, akad jual beli. Akad-akad tu bahasa Arab. Bukan angkat. Angkat lain. Nah. Akad nikah. Majlis akad nikah. Asalnya ain, qaf, dal. Artinya ikatan. Ikatan. Atau simpulan. Jadi sebab tu dipanggil akad ataupun ikatan. Maknanya dua pasangan, dua laki-laki dan perempuan yang tak ada apa-apa hubungan. Jadi dia ada jadi hubungan. Dulu tak ada hubungan. Sekarang namanya suami isteri. Yang menyebabkan dia tu ada hubungan ialah akad. Akad tu makna ikat. Disimpulkan atau diikat laki dan perempuan tak boleh ke mana-mana dah. Kalau perempuan ni tak kena tanya suami, suami kena beri nafkah. Itu panggil akadul akad. Kita juga akad jual beli. Maka akad, akad ijib iman ini makna segala rukun-rukun iman yang kita belajar mari daripada Quran dengan hadis, kita ikat dalam hati kita. Nampak? Biar tidak dibuka lagi, kemas, tak ganjak lagi. Maka itu dipanggil akidah atau aqaid. Jadi pegangan-pegangan iman kita. Jadi masuk pula bab iman. Belajar bab iman ini wajib. Dengan berbahasan ni, iaitu apa makna kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat dan seterusnya, 6 rukun iman. Kemudian timbul persoalan pula. Dan kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah dah tak sah iman. Orang tanya pula. Kenapa kena belajar pula? Masalah tauhid pula, akidah pula, iman dengan kitab pula, macam mana hal yang dikatakan malaikat, apa benda hari kiamat. Nah, jawabnya, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah, dalam keadaan hatinya percaya pada 2 maknanya, orang ini telah beriman. Walaupun dia tak belajar aqaidul iman, walaupun dia tidak belajar bab-bab tauhid, walaupun maknanya dia tak belajar pula makna beriman dengan hari kiamat dan seumpamanya, bila telah mengucap 2 kalimah syahadah dan dia percaya dengan apa yang dia ucap, maka dia telah beriman. Faham? Sesat masalah. Dia faham dulu saja. Dan kenapa pula ustaz-ustaz, kutub guru ni, ulama-ulama karang pula kitab? panjang lebar pula cerita tentang imam, cerita tentang kiamat, cerita tentang kubur, cerita tentang akidah hak ni sesat, ni tak sesat. Waktu tadi kata beriman dah. Jawabnya belajar pula cabang-cabang ilmu tauhid, ilmu imam ni bukan nak menunjukkan kita beriman kan. Hanya untuk menjaga iman kita. Faham? Kalau kita mengucap dua kalimah syahadah, eh? Lepas pada mengucap, tak ada berlaku apa lagi penyelewengan pada syahadah kita, tak ada gangguan lagi, kita mati beres. Alhamdulillah. Tetapi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita hidup lagi. Bila kita hidup sekarang, dipanggil halangan-halangan akidah, gangguan-gangguan tauhid. Banyak tak? Banyak tak? Macam-macam kepercayaan ada, macam-macam fahaman susah. Kerana itulah setelah mengucap dua kalimah syahadah, wajib pula belajar rukun-rukun iman, perkara yang menyelamatkan iman, benda yang menjaga iman kita, supaya iman yang mula-mula kita dapat daripada syahadah ni selamat sampai kita mati. Faham? Sama dengan bab semayang. Siapa yang semayang tu daripada takbir sampai ke salat, betul dia buat. Walaupun dia tak pernah belajar bab semayang, kuliah-kuliah semayang dia tak hadir, 60 tahun orang panggil dia pergi kuliah bab semayang, dia tak pergi. Tapi semayang dia betul. So, faham? Itu je. Dan duanya dia belajar pula supaya tahu kalau-kalau rosak, kalau-kalau tak betul, maka boleh dibaiki. Biasanya kalau tak belajar, rosak. Jadi kita masuk aqidul iman, perkara-perkara yang berkait dengan iman. Ketahui olehmu dengan yakin dan diiktirafkan olehmu dengan putus akan bahawa Allah Ta'ala satu, tidak ada yang menyekutui baginya. Kerana firman Allah Ta'ala, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bersabda olehmu wahai Rasulullah, Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya Allah Ta'ala, yaitu Tuhan yang satu, Allah Ta'ala yang dikuasa, yang menjadi tumpuan hati pada segala hajat selama-lama, tidak beranak ia dan tidak diperanakkan akan dia, dan tidak ada baginya bandingan dan yang menyerupai, dan bahawa tidak ada sesuatu yang sempurna seumpama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas. Kalau dalam tauhid khalas, diajar kita yang bermula sifat yang pertama itu wujud. Artinya Tuhan itu ada. Dalam tauhid salah, tauhid tiga serangkai, tauhid rububiyah uluhiyah, dia tak bilang wujud kita bakok. Dia kata Tuhan itu ada, Tuhanlah yang menjadikan. Dah guana ni hak manusia betul ni. Dua-dua betul. Tak payah balas. Nampak? Sebab ni hanyalah jalan untuk kita bertauhid kepada Allah. Cara belajar ni doktrin lagi. Yang penting tauhid kita kepada Allah. Ulama di kalangan kita dia buat uslub dia. Cara begini atau cara begini, macam dia tulis kitab tafsir. Macam-macam cara dia tulis tafsir. Ada orang dia tulis kitab tafsir dengan sejarah dulu. Ada orang dia buat asbab nuzul dulu. Ada ulama tafsir dia terang i'rab dulu. Ada lughah dulu. Nah, nampak lain-lain matlamat dia supaya kita faham ayat-ayat Allah. Begitu juga tauhid salah sama saja. Yang nak kita belajar hak mana mudah bagi kita, kita belajar dan kita faham, kita bertauhid kepada Allah. Allah tak tanya kita mau belajar tauhid lagu mana, tauhid salah ke tauhid salah, tauhid rububiyah ke tauhid wujud kidam bakok sifat 20. Allah tak tanya. Allah tanya marrabbuka. Yang boleh jawab marrabbuka orang yang tidak menyekutukan Allah. Tak mau menyekutukan Allah, amalkan apa yang ulama pesan dalam tauhid khalas dan tauhid salah. Kerana tujuan tulisan ulama tentang tauhid walaupun berbagai cara supaya kita bertauhid, itu saja. Tujuan ulama tulis kitab rekod sok-sok bab semayang, supaya kita semayang, itu aja. Nak suruh kita semayang. Jadi bertilah perbalahan masalah tauhid salah, tauhid qolah. Matlamat dia sama. Bila kita belajar, kita pegang sifur kemah-kemah, jadi akidah. Tak berganjak lagi. Tuan-tuan kata 200 ya je kekeh nak wih. 2 juta kita tak berganjak lagi. Kerana ini masalah akidah. Kata seorang ulama, aku tidak heranlah kalau ibadat semayang tu diambil oleh orang lain di padang mahsyar. Aku tak bimbang lagi kalau sedekah aku tak dapat boleh ke orang lain. Pahala aku orang subi di hari kiamat. Yang aku takut, akidah aku orang ambil. Hilang. Kerana akidah iman saja boleh masuk syurga. Tak ada iman, tak masuk syurga. Kafir, kafir cuma nak masuk syurga. Buddha, Hindu, nah, Majusi, Nasara, Yahudi, semua nak masuk syurga. Boleh masuk? Tak boleh. Satu je boleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Melayu, Melayu tak boleh masuk syurga. Tak usah nak berangan. Nah. Mana tidak akan berlaku di hari kiamat ni ramai duduk beratur nak masuk syurga. Malaikat kata dah guana ramai nak masuk syurga ni. Nah, amalan dia yang hebat ni. Tanya malaikat. Jawab ramai-ramai bukan amalan dia. Kerana kami Melayu. Hei, tak masuk Melayu. Atas teket Melayu, horah. Tak boleh masuk. Faham? Di atas teket Arab, tak boleh. Tak boleh. Bukan bangsa. Nah, kena orang beriman. Iman, selamat ke syurga juga akhirnya. Wa'aul salihah, beramal dengan amal soleh. Tujuan supaya tak mau masuk neraka dulu. Kalau iman saja tak ada amal, neraka dulu baru masuk syurga. Nah, jadi kita nak tak masuk neraka dulu, sediam sekali masuk syurga. Siapa nak? Orang kata dia terus masuk neraka tak keluar-keluar dah. Kita orang beriman ada dua kategori. Yang pertama masuk syurga dan tak keluar dah. Yang kedua masuk neraka dulu kemudian keluar balik baru masuk syurga. Kita nak tak masuk neraka dulu kemudian baru masuk syurga? Nak tak? Ada orang ini dia cakap tak apa. Kita buat maksiat, kita buat zolim pun, kita catok pada orang beripung pun. Nah, kita orang Islam, akhirnya kita masuk syurga juga. Kalau kita masuk neraka tak lama, adalah dalam 50 ribu tahun, tak lama. Ada orang cakap gitu, sedih je bodoh. Mu ingat neraka ni hotel Grand Continental? Faham? 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Tak usah cakap lah, satu saat tak boleh. 500 tahun lagi nak sampai ke neraka, dengar dah bunyi api. Brrrr, bunyi. Nah, ha, jadi walaupun kita banyak dosa, kita minta pada Allah, tengok tu aku tak boleh neraka. Faham? Jangan kata kita, tak apa kita orang Islam, kita masuk sekejap, kita keluar balik. Aduh, sedap dah mok cakap. Maka daripada surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ini surah tauhid di balik. Datang puak-puak musyrikin, hak semua tak mekong. Dia panggil kafir wasani, kafir banyak jenis. Kafir kitabi, kafir wasani, kitabi ni Yahudi Nasara. Sebab apa dia panggil kafir kitabi? Ada kitab. Turun kitab Taurat, kitab Injil, tak ikut Taurat, tak ikut Injil, Allah ijtihad kafir. Dan yang ikut Taurat, ikut Injil, waktu orang beriman. Nah, daripada zaman mana pun beriman. Yang dapat kaitan kafir kitabi ialah orang-orang yang berpegang dengan kitab Taurat dan kitab Injil yang telah dipindah. Kalau Taurat lama hak asal, Injil hak asal, tidak dipindah, orang beriman. Jadi bila dipindah hukum-hukum kitab Allah, maka jadi kafir. Tapi panggil kafir kitabi pasal ada kitab. Maka kita juga sekarang ada Melayu kitabi. Betul tak? Sebab orang Melayu ada Quran. Ada tak? Tetapi mereka ubah undang-undang peraturan dalam Quran. Hak ni tak boleh amal ni pasal ni lah. Bercanggah dengan enak mem, gitulah, ginilah. Hak ni kerana pula, hak ni pesen lama ni, Quran. Hak ni kalau kita laksana sekarang, jadi tak maju negara kita. Hak ni bercanggah dengan undang-undang PBB pula dah. Ha, jadi kalau hak jenis tak buat amal Quran, ambil sistem ataupun peraturan baru, meninggalkan hukum Quran, maka dapat title baru Melayu Kitabi. Faham? Bukan Bani Israel. Bani Israel comel. Hidung macam, ni hidung kepek. Melayu Kitabi. Eh? Nak beriman daripada huruf yang pertama, Bismillah, iaitu huruf B, sapa huruf C. Nampak? Dalam surah An-Nas, semua hukum kita taat belaka dan kita junjung belaka. Baru beriman. Satu huruf yang kita tolak dalam Quran, bukan umat tauhid, bukan umat akidah, bukan umat yang beriman, tetapi orang yang telah engkar dengan agama Allah. Contoh dalam surah Al-Baqarah ada alif lam mim. Tiba-tiba dia baca lam dengan mim saja, alif ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qori dari Malaysia. Lam mim. Tu akhir tanya mana alif? Alif ni kita tak percaya satu ni, tak ada dalam Quran, kita tak pakar. Jadi tapi dulu kini dan selamanya. Faham? Tu baru satu huruf yang tak ada orang boleh tahu makna huruf ni. Nampak? Batu kali masuk dalam tafsir, siapa kat huruf-huruf seperti ini pada permulaan ayat, dia kata Allahu a'lamu bi buradihi. Allah lebih tahu apa makna huruf-huruf ini. Huruf yang tak ada makna, kita buang satu je, jadi tapi kekal di dalam neraka. Apatah lagi kalau orang Melayu sekarang tolak hukum tu di dalam surah-surah Al-Quran. Dah kata ulama akidah, satu harah saja kita buang jadi kafir, bakal ditolak hukum, mempersendirikan hukum. Nah, Allah Rabbi, faham-faham sendiri. Kata dia marah, dak kata dak reti bahasa. Ya, ah, kata lah senang. Maka datanglah puak-puak kafir musyrikin yang sembah berhala ni, dia kata, "Hey Muhammad, yang mu kata Tuhanmu ni yang Maha Esa, yang satu yang tidak berbilang ni dua ni. Adakah sama dengan Tuhan kami? Tuhan kami ni buat daripada batu, ada daripada kayu, ada daripada emas, ada daripada perak, ada daripada carbon, stainless steel, kau anda alloy." Maka katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, "Qul huwallahu ahad." Allah katakan kamu wahai Muhammad kepada kafir-kafir yang semua berada yang mari tanya mu tu, nampak? Tuhan mu ni mah ke, erok ke, kaca ke? Allah, Allahu ahad, mana Tuhan ku Allah, dia yang satu. Ha, ini sebab turun ayat. Nampak? Ha. Tuhan yang satu, bukan ramai Tuhan. Majusi, dua Tuhan. Tuhan gelap, Tuhan sirah. Nampak? Ha. Tuhan cahaya, Tuhan api dia panggil. Eh? Majusi. Sebab tu dia lari api. Dia berlari kalau main sokan, wajib kena lari api. Itu satu daripada agama Majusi. Daripada sukan Olimpik asal, daripada negeri Greek Yunani kuno. Greek Yunani kuno ni agama Majusi, sembah api. Kalau nak main sokan majlis apa-apa, kena nyala obor. Obor ni tak boleh padam sepanjang majlis. Sampai sekarang habis negara Islam ikut buat lari obor. Kena hormat obor tu masuk stadium, kena bangun. Kalau tengah main sokan padam, kena cucuk mula nyala. Terang-terang agama lain. Ha, ni benda ni datang ulama nak baiki supaya tak rosak akidah. Tak marah balik, "Oh, kamu mana tahu, ulama mana tahu bak sokan." Begini pula. Orang nak jaga dia masih bodoh. Ya, ni masalah akidah. Ha, bukan masalah biasa. Bantu belajar supaya selamat akidah kita. Betul dah kita mengucap kalimah syahadah berinang dah. Tapi banyak musuh-musuh iman. Kita ambil butir sawi, butir lada, butir kobeh, butir kakung. Benih lah. Kalau kita ambil benih lada, kita tanah letak di dalam tanah atau kita lepas saja, dia akan tumbuh benih lada ke, dia tumbuh pucuk lada ke, pucuk sawi. Melepas butir lada. Dia jawab. Ha? Lada lah pasal butir lada. Maknanya siapa mengucap dua kalimah syahadah, sahlah iman dia. Sebab dia mengucap dan isbat di dalam hati. Dah pendek pula peluang pergi belajar pula ni. Panjang lebar pula cerita bab tauhid ni. Betul dah tumbuh buntilan pucuk lada. Tapi boleh besar dah pokok ni. Selamat dah. Kena jagalah pula. Kena baja, kena pagar, kena racun, kena sirang. Barulah kutip hasil. Begitu juga betul dah akidah musah dah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Tapi mu hidup dalam keadaan tak belajar ilmu akidah, banyak sangat penyelewengan akan berlaku. Musuh-musuh akidah, akhirnya orang boleh kutip buah lada, mu tak boleh makan di ulat, makan di serangga. Hancur lebur benih lada mu tadi. Nah, ini tujuan belajar akidah. Kerana firman-Nya Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala dan Ia yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Dalam kitab sifat 20 dia kata muqalafatuhu lil hawadis. Sifat Allah yang seterusnya muqalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dalam tauhid salah kita belajar malam ni, dia mari terus ayat dalil naqli. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu seumpama Allah. Sama saja artinya, jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Tak sama sama sekali. Datu hak dok sembah-sembah tu tok pekong berhala dan sebagainya, batu makhluk kata. Berhala ni bukan bukan Tuhan. Dia buat dengan seni, dia panggil tukang dia mari. Nak beriman siapa? Nak nak nak orang. Dia pun buat nak orang berhala. Nak batu cak warna mula pula. Ha, dia bincang pula AJK ni. Ha, nak cak dia siap dah Tuhan ni. Nak orang ni. Nak cak pula bincang-bincang-bincang. Ha, ni kata wak kuning muda. Ha, ni kata kuning tua. Ha, tu kata bahaya kuning tua. Kuning muda sikit. Nak. Ha, dia cak dah berhala. Cak dah dah siap dah buat dengan seni. Nak. Waktu kata molek wak warna pelabu lah. Orang ni kata tak pelabu tak molek, kita buat merah muda. Bicang-bicang-bicang esok siap, biru lagi. Dah. Waktu makhluk. Makhluk belakang tu, dia dibuat, dia disumbah, dia ditakut pula. Dia mula molek, dia dimarah pula. Tengok cerita Hindustan. Nah, masa dia kasih dengan awet dia, oh suka sangat. Dia dicak syukur ke berhala dia. Nah, dia puja, dia puji pasal apa? Dia boleh kasih baru. Bila kasih dia kena langgar dia kereta api, putus dua. Esok dia pergi balik di berhala. Dia marah pula berhala. Dia nak dia. Marah tu. Ini bukan berhala tu, makhluk belaka. Maka datanglah para nabi, para rasul memberitahu ini semua makhluk belaka. Jangan kita sembah sama makhluk. Sekarang lebih banyak berhala. Berhala sekarang manusia. Berhala sekarang peraturan lain daripada peraturan Allah. Berhala sekarang duit yang ada dalam kacik kita. Lebih kita bimbang, lebih kita hormat daripada Allah Ta'ala. Nampak? Undang-undang traffic light. No, merah. Berhenti. Kuning, berhati-hati. Hijau, jalan. Biru, tidak ada sama sekali. Undang-undang tu sangat ditakuti oleh kita daripada kita takut Allah Ta'ala. Ini berhala zaman moden. Pukul 4 pagi berhenti dekat kubur. Merah, tak jalan. Padahal peraturan ciptaan manusia. Betul tak? Oleh kerana kita sangat takut pada makhluk, kerana tu kita tak takut kepada Allah. Padahal kalau kita jalan pun nak boleh mana ada. Tidur lama boleh. Pukul 4 pagi. Tepi tu kubur, atu pun tidur dah. Nah, tapi ada yang kita duk ajar, peraturan manusia lebih hebat, kita tak akan jalan. Walaupun seorang diri di lapu merah, tidak akan jalan. Peraturan tu, pangskat, pukul 8 pagi, 9 pagi masuk jabat, jangan lebih. Lebih seminit bahaya, bos panggil. Maka kita lagu-lagu mana pun celok. Kau bawa telah masuk kereta. Pasal apa? Pasal pukul 8 atau 7.59. Nah, tapi semayang asur 4.15 minit. 6.45 semayang asur. Nampak? Berapa jam lewat pasal? Kita tak berasa apa? Kerana kita bertuhankan makhluk. Itu saja. Batu belajar supaya nampak kekurangan diri kita sendiri. Baru orang cerdik. Nabi kata al-kayyih man dana nafsah wa amila liman ba'dal maut al-hadith. Orang cerdik, orang bijak, orang yang pandai, orang yang lihat kekurangan dirinya sendiri. Faham? Ha. Dosa kita banyak tapi tak berasa takut. Sebab apa? Tauhid kita sikit. Ha, tak? Siapa sini dosa tak ada? Dia bangun. Atau ada sikit-sikit je. Aku nak tiung kaki dia. Ada? Tak ada. Ha? Banyak berasa dosa. Tapi berasa takut tak? Tak berasa takut mana. Nak? Sebab apa gitu? Nyakit itu. Faham? Fi kulubihim maradun. Ada penyakit di dalam jiwa kita. Sedangkan dosa kita banyak, tempat duduk mana? Ha. Neraka lah. Tapi apa tak takut? Tak berapa sehat kita ni. Otak tak berapa berfungsi dengan baik. Ha, dia panggil. Kalau gila kasihan sangat. Nampak? Nek? Ha. Dosa banyak tak berasa takut. Leseng mati. Nah, ada roadblock depan. Takut ni, mulai jadi polis, polis. Gini motor. Padahal leseng mati duduk dalam kocek, polis nampak tak? Dia boleh nampak leseng kita mati. Tak nampak. Lain yang dari tubik aku ke atas dari. Leseng mati, leseng mati, leseng mati. Baru kita takut. Nah, dah duduk dalam kocek, leseng mati. Wah, relax dah. Ha? Tak jadi. Faham? Sebab ni lah tauhid. Ni masalah tauhid. Sebab apa kita tak rasa debok, takut dengan Allah Ta'ala. Dan takut pada makhluk lebih. Ni keimanan kita. Faham? Ada masalah. Faham? Ada masalah. Neh? Ha. Takut lebih. Mana ada meleseng mati masuk neraka. Tajak. Faham? Neh. Kenalah kalau sama nak RM100 minta kurang sikit. Sang JKT RM50. Nah, gitu je. Tu pun kalau kita lock dia sama kalau kita minta maaf. Nah. Ha, minta maaf lah gini gini gini saya ingat tu hidup. Nah, saya ingat tahun ni tahun lepas kan. Nah, sabar sungguh-sungguh. Ha. Tak ada masalah. Tapi kita dah latih. Takut pada manusia. Gitulah jadinya. Nak kehidupan kita. Dalam keadaan. Nak balik mengajak Allah Ta'ala. Padahal tu khotik kata dah. Usikum wa iyaya bitaqwa Allah. Aku pesan kamu. Dan aku sendiri. Hanya takut kepada Allah. Jangan takut trafik. Jangan takut FRU. Jangan takut kerajaan. Jangan takut siapa-siapa pun. Nak. Kerana kita. Hamba Allah. Nah. Ha. Tu ya, kita kena takut juga sebab kalau dia samang kita ha RM100 hilang. Nah, ha. Petua dia senang bila kita lesen mati, dia ni tak mana lesen mubang depan dia. Ha, memang dia lepas. Beti. Tengok lesen. Allahu Akbar. Dia lepas. Dalam kitab Syarah Azkar Nawawi rahimahullah ta'ala, sunat azam bila berhadapan dengan musuh. Betul tak? Ha? Bang. Tiap-tiap kata lesen bukan selubang. Hai ya Rasulullah. Memang lepas ha. Eh jalan yang lanjut. Jangan kata aku ajak gitu. Daripada beri ke dia RM100 baik pergi ke masjid. Betul tak? Dan bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang sedia tiada ada permulaan baginya jalan yang berkekalan. Tidak ada kesudahan baginya kerana firman-Nya Allah. Huwal awwal wal akhir. Artinya Allah Ta'ala juga yang terdulu dan yang terkemudian. Dan bersembah Nabi SAW. Allahumma anta awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Wahai Allah, engkau juga yang sedia. Maka tidak ada suatu dulu daripada engkau. Dan engkau juga yang kekal. Maka tidak ada suatu kemudian daripada engkau. Tiga sifat kita belajar untuk kenal Allah. Kita nak kenal Allah secara hakiki tak boleh. Kerana Allah bukan makhluk. Dan kan makhluk kita tak boleh nak mengenal hakikat dia. Diri kita dah nak kenal, sungguh-sungguh kenal. Apatah lagi Khalik Allah, pencipta yang sangat sempurna. Jadi kita kenal Allah dengan sifatnya yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dengan sifat-sifat ni kita boleh kenallah lebih-lebih kurang. Nah, sebab bila kenal Allah, dua benda kita dapat permata yang paling maha, iaitu takut dan cinta pada Allah. Dua ni lah cara kita akan jadi hamba Allah yang taat beribadah. Siapa kenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Dan siapa kenal Allah, dia cinta kepada Allah. Nah, sebut di dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah hamba-hambanya yang ulama. Ulama dalam ayat ni bukan ulama-ulama hok mengajar. Maksudnya orang yang kenal Allah Taala. Yang takut kepada Allah hanya mereka yang kenal. Datu ramai yang orang alim tak takut pada Allah, tu orang alim tidak kenal Allah. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ha. Kadang-kadang ni ambil tokat mimbar, begar lemah atas mihrab, bergegar mimbar. Hari Jumaat. Ayuhanna, usikum wa iyaya bitaqwallah. Oh, hebat, petik. Wahai manusia, aku pesan kepada kamu dan kepada aku sendiri supaya hanya takut kepada Allah. Dia kata suruh takut pada Allah. Siap pegang tokat ni. Ha? Dia nak baca hak Allah suruh tak berani. Tak berani nak pindah teks hak tu. Tanamlah buah-buahan tempatan. Pakailah topik keledar. La ilaha illallah. Sedangkan wakil apa yang sedang berlaku sekarang. Nampak? Hak tu lah disebut di dalam khutbah. Tapi oleh kerana dia tak berani. Nah, maka dia hanya boleh berkata, usikum wa iyaya bitaqwallah. Takwa pada mulut saja. Tapi bukan di sini. Ini masjid di Jepun. Bukan sini. Nah, nampak? Takwa datang hafuna, Nabi tunjuk daripada dalam. Bukan kita berani ni maknanya duduk tengah jalan. Nah, guana yang duduk tengah jalan ni langgar di kereta mafuh ni. Eh, ni takwa. Tu bukan takwa, tu bodoh. Nah, maknanya kita dalam menghadapi ataupun nak menegakkan agama, jangan takut pada Allah. Leni orang 30 juzuk dalam dada hafal Quran masih takut kepada manusia. Tak takut kepada Allah. Betul tak? Dia mendapat satu jawatan dan diberi gaji. Maka dengan ada gaji bulan-bulan tu, dia tak berani mendekati ulama-ulama. Padahal balik Mesir, balik Jordan, belanja hebat Algeria, balik daripada Morocco. Kita awak balik ni 5-16 patok. Dapat satu jawatan. Boleh lah 2,000, 1,700, 1,400. Bila boleh jawatan, tak dapat rapat dah pada masjid. Takut orang kata dekat dengan Tok Guru. Dekat dengan ulama. Padahal 30 juzuk dalam dada. Mak rempik. Fatihah letak pukang. Sirotol labi. Tapi bersama dengan ulama-ulama, tak takut. Kenapa orang yang 30 juzuk dalam dada dia takut? Sebab dia bekerja ada gaji. Kalau dia kerja tak ada gaji, dia tidak takut. Betul tak? Siapa lebih besar gaji dia dengan Allah Ta'ala? Sini masalah. Nah, ramai tubik para hufaz, para pandai syariah, kau ni PhD dalam bab hadis, tapi takut kepada manusia. Cakap masalah sunnah, cakap masalah bid'ah, oh siapa hebat-hebat, buka web, buka blog, oh tak boleh ni tak boleh, kau ni bid'ah, tiba-tiba menyertai satu pertubuhan sekular, dulu, kini dan selamanya. Dah kalau mu menyertai satu pertubuhan sekular yang ulama sepakat bahawa sekular ini keluar daripada Islam, tak usah cakap masalah sunnah. Mengaruh saja. Faham? Kita kena kuat. Kita Tuhan tak tanya mu ngaji Mesir, mu ngaji Algeria, mu PhD ke master, nak mu amal. Wala tahsalun nasa waqtauni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan takut kepada manusia, mu hanya takut kepada aku. Dan jangan jual ayat-ayat Allah dengan gaji yang sedikit. Nak ambil gaji boleh, harus pada syarat. Sayyidina Uthman bin Affan fatwa orang yang kerja bagian agama, sama ada dia mufti, timbalan mufti, dia qadi, dia ustaz pelawak, dia tok imam, dia tok bilal, halal jika mendapat gaji bulanan. Halal. Ini fatwa menantu Rasulullah. Orang lain jangan pandai-pandai nak kata tak boleh. Tetapi dengan syarat, jangan mungkani sayangkan gaji, mu sembunyikan ayat-ayat aku. Maknanya kalau mu dapat 1,000,000 sebulan pun halal, dengan syarat sampai masa beritahu mana yang benar, mana yang batil. Jangan takut. Kalau dah dia kena buang, tak ada masalah. Itu masalah kita sekarang. Pasal Tuhan duit tadi. Baik. Yang pertama kita nak kenal Allah itu ada. Dari Allah ada, ni kita semua, siapa yang buat kita? Kalau kita belajar, Allah yang buat kita. Nampak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah yang mencipta kamu dan perbuatan kamu. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan cakrawala antara langit dan bumi. Itu ayat Quran. Jadi akal ni takut dia kata mana dalil Tuhan buat kita? Dan kalau Tuhan tak buat kita, siapa buat kita? Mak ayah kita buat. Kalau mak ayah kita buat, comel. Nah, sehat. Mesti ikut tanda mak ayah. Nah, mak ayah, anak dia mengandung 6 bulan dalam perut. Nah, malaikat mari tanya, anak ni kat dia nak beranak putih ke hitam? Mak nak jawab dia. Mesti jawab putih. Rambut perang ke ikan mayang ataupun hitam betul macam beluh jambang? Peranglah si ikan mayang. Nah, hidung matung ke hidung kepek? Mak jawab hidung matung. Betul tak? Nak sehat ke nak sakit? Nak sehat. Dah tengok yang keluar, ikut tak? Dah. Dengan iradatillah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Kerana bukan mak ayah kita yang buat kita, Allah yang cipta kita. Batu dia ada rendah, ada tinggi, ada pendek, ada panjang, ada gemuk, ada kurus, ada sehat, ada sakit, ada okey, ada sempurna, ada baik, ada nakal, ada palambak cakap, ada cepat cakap. Nah, ini semua kehendak Allah. Dalam buku sains, dia kata terjadinya alam ni bukan Tuhan buat, tetapi dengan terjadinya satu letupan yang sangat besar. Dari masih buku sains. Letupan tu dipanggil dia Big Bang. Dia kata berjuta-juta tahun dulu terjadi, masa tu tak ada langit, tak ada bumi, tak ada planet, tak ada matahari, tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada dacing, tak ada pelaku. Kata pakar-pakar sains lah. Faham tak? Tak ada lagi lah. Tak ada manusia, tak ada kehidupan. Tiba-tiba terjadi satu letupan yang sangat kuat dalam buku sains. Kita hak bodoh ni, gitu. Ha, mu bodoh. Kalau mu cerdik, mu tanya. Dah tak ada lagi, mu tahu bila berlaku. Nah, dah tak ada lagi, macam mana boleh tahu berlaku? Anggorang sahaja, faham? Bila anggorang sahaja, tak boleh jadi pegangan. Nah, baik kita jatikan, kita katalah boleh jadi juga tak? Meletup gitu, jadi letupan boleh jadi juga. Baiklah, dalam kaedah kehidupan manusia, tiap-tiap benda yang nak cantik, nak comel, mesti dibuat dengan halus, dengan tertib, dengan penuh kelembutan dan kesenian, baru benda itu jadi comel. Tak percaya panggil tukang solek muka rapuan nak nikah. Faham? Mari rapuan nak nikah, nak jadi pengantin, duduk sini. Dia buat ngasur ke mekak, dia buat slow-slow. Ha? Mesti buat slow tak? Slow, bagi comel. Daripada mata beleh nampak mata comel. Daripada mata mana hidung nampak kepek, nampak macam tak? Tak? Cewak lagi-lagi, ambil cat. Tubik 15 itu. Nah, orang ni buat seni kak. Nah, seni kak mesti slow kena buat. Kena berlalu, kena buat hati-hati. Baru comel. Maka dalam kaedah kita ni hidup sama-sama dah. Tiap-tiap yang meletup, dia mesti hidup. Itu kaedah ni. Faham? Itu Tuhan beri akal. Afala tatafakkarun. Kenapa mu tak guna akal? Afala ta'qilun. Guna tak guna otak. Macam mana yang mu percaya menjadi letupan? Letupan yang sangat kuat, tiba-tiba ada bumi yang sangat cantik. Dengan ada rama-rama macam-macam warna, ada buah dengan bunga macam-macam jenis bunga, ada laut pasang surut, ada pelita-pelita di langit pula, dengan awang comel leteng, dengan air terjun pula, dengan buah-buahan, adakah terjadi letupan? Guna akal lah sikit, weh. Kita percaya letupan. Nak tahu, ambil benda yang comel. Nak kereta Ferrari. Neh, baru keluar. Harga 6 juta. Ambil bom C4 5 kilo. Letak kat Ferrari, letup dum. Lagi cantik, lagi uduh. Tengok. Ha? Mesti jadi uduh. Ambil ratu cantik dunia, Miss Universe. Panggil mari Bukit Indah, ambil ngecung bola 2 tin, jolok dalam hidung dia. Ha, batu cucuk ha. Ha, bom letup. Tak jadi ratu universe dah. Ratu zu negara. Ha. Maka otak kita tidak terima letupan menyebabkan bumi terjadi begitu indah. Tolak. Bukan letupan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang jadikan langit dan bumi. Tahu mana Allah? Datang Nabi dan Rasul beritahu. Sebelum datang Nabi, manusia tercari-cari. Dia yang buat, siapa yang buat. Datang Nabi, sekarang kita kenal Allah. Nah, kemudian, huwal awal wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Dalam kitab sifat 20, dia kata sifat yang kedua, sifat kidam. Yang ketiga, sifat bakok. Kidam akan sedia, bakok artinya kekal. Dalam kitab ni, dia kata huwal awal wal akhiru dengan dalil nakli ayat Quran. Sama saja maksudnya. Allah tidak ada tarikh lahir. Selain daripada Allah, semua ada tarikh lahir. Kita ada tarikh lahir. Mak kita ada tarikh lahir. Adik. Nabi Adam ada tarikh lahir. Bumi ni ada tarikh lahir. Dia ada sejarah penciptaan. Yang tidak ada tarikh lahir, Allah seorang sahaja. Faham? Kerana dia bukan dicipta. Dia tidak ada permulaan. La awwala li wujudihi. Tidak ada start, tak ada mula bagi wujud Allah Ta'ala. Dah guana ni, tak ada start, tak ada mula. Dah dulu-dulu-dulu guana Tuhan. Dulu-dulu-dulu-dulu pun ada dah. Tak ada nak fikir ambil guana, tak ada mula. Ha, gitu sudahlah. Sebab kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Ajizu An-Idrakin Idrakum. Lemah berakal daripada memikirkan akan sifat Tuhan ni, itulah orang yang kenal sebenarnya. Faham? Ni matahari, kita beranak, dia ada dah. Tak usah matahari, mak kita, masa kita beranak, mak kita ada tak lagi? Kita tak beranak lagi. Betul tak? Fahamlah gitu. Nah, masa kita lahir, mak kita ada dah. Masa mak kita lahir, toki kita ada dah. Tapi masa mak kita dengan ayah kita tak kahwin lagi. Tengah duduk berkasih lagi. Faham tak? Ha, duduk main mesej lagi. Tak kahwin lagi, kita ada. Tak ada dah. Nah, masa kita ni ada permulaan. Mak kita ada permulaan. Tonyang kita ada permulaan. Nabi Adam asal tak ada. Nah, Nabi Adam asal tak ada. Allah perintahkan malaikat datang ke bumi. Mari dah ke malaikat. Ke bumi. Ambil tanah. Buat naik ke syurga. Buat satu lembaga. Tuhan tiup roh hidup. Jadi tonyang kita. Nabi Adam AS. Tiga orang manusia yang lahir bukan daripada air mani. Nampak? Mung daripada mana? Air mani. Ha. Nabi Adam bukan daripada air mani. Daripada tanah. Siti Hawa bukan daripada air mani. Tulang rusuk Adam. Betul tak? Seorang lagi itu sebut. Nabi Isa alaihi salam tidak daripada air mani. Faham? Tiga makhluk hebat. Kita air mani belaka. Bila asal pada air mani mulia. Tak ada mulia. Bukan asal daripada air wangi. Air mani. Bagaimana yang kita sombong kat dia ni? Yang tak kenal agama. Yang lawang Tuhan. Siapa tambah mari masjid surah. Kerja pagi petang cari makan kedarah boleh. Mari dengar orang ngajar sekejap tak boleh. Ambo hebat no mu. Mu cerita dari benda. Daripada air mani tak. Dan air mani benda lebih. Tak ada lebih benda. Benda yang orang tengok kecil. Jangan main air mani orang tengok. Tengok. Kita tengah makan tak? Nak sedap alauk dengan udang galah. Nak dengan udang limau, udang macam-macam, udang gajah. Nak. Tengah makan sedap orang-orang wari air mani, semakuk air mani. Kita sedap makan. Kita tak makan letak saja. Letak saja bah. Jangan cicah letak saja. Tak ni cerita hakikat kita. Jadi kita lalu dah nak makan. Tak lalu dah padahal bukan nak makan dia. Dia ada depan tu kita beci dah tengok. Betul tak? Diri kita lah tu. Kita lah tu orang-orang lah yang kita beci tu. Jadi nak cabut hinanya asal kejadian kita. Bagaimana musuh-musuh sambung kan? Yang siapa lawan Islam kan? Lawan ulama kan? Lawan Quran? Lawan hadis? Ambul. Tak kenal diri ke? Tuhan tidak ada hari. Langit, langit ada hari jadi. Nampak? Ha, sebelum ni tidak ada langit, tidak ada bumi. Summastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Allah kata. Maka Allah pun tumpah daripada itu mencipta tujuh lapis langit. Asal tak ada langit. Tapi kita sejarah tak belajar. Kita belajar sejarah yang orang putih siap untuk kita. Supaya kita tak kenal sejarah agama kita sendiri. Ha? Sejarah kita duk belajar benda ni, duk belajar. Mahatma Gandhi. Pak Pita Benang, pakai kain cawak. Nampak? Ho Chi Minh. Stalin. Kalmak duk belajar. Alexander Graham Bell. Baca tu kau. Membuka kitab tafsir Tarikh Imam Wal Muluk. Karangan Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Buka kitab Al-Bidayah Wal Nihayah Imam Ibn Qasir. Tu baru kitab sejarah. Nah, bila Tuhan buat langit, bila Tuhan buat bumi, bila dijadikan bulan, bila dibuat binatang-binatang, bila berlaku taufan Nabi Nuh, bila berlaku maknanya hak tahun ni, hak zaman ni, sebelum ada bumi, ada dah sejarah. Nampak? Yahudi Nasara diambil benda ni, dia buat lari daripada orang Islam, dia belajar sejarah-sejarah. Yang tak ada kena-kena dengan agama kita. Hafal juga, hafal juga. Kalau tak apa, tak faham SPM. Ini bijak orang putih. Faham? Tak bijak mana? Tapi bodohnya kita. Akhirnya sejarah kita tak kenal. Nah, demi gitu tak? Lebih-lebih lagi jauh daripada mengenali sejarah agama kita sendiri. Duduk kenal ahli-ahli sokang, oh kenal berlaku. Nama penyanyi-penyanyi, oh boleh bilang seorang-seorang. Ah, nampak? Dah lah rakyat ni jahil. Kerajaan ni pula menjahilkan lagi kita dengan macam-macam program di dalam televisyen. Ambil masa kita nak siapa tak sempat nak hadir ke kuliah-kuliah. Akhirnya jadi macam saudara kita di luar sana. Yang jenis duduk mari surah masjid. Bodoh dulu kini selamanya dengan agama. Tapi cari duit, pandai. Berjayanya orang Yahudi Nasara. Tadi dia Palestin, dia tembok dengan meriam. Di Afghanistan dia tembok dengan bom. Dengan kita dia tembok dengan hiburan. Nah, tembok dengan sokan. Habis licin gitu. Siapa tak semayang main bola. Nah, padahal pemain Perancis, satu kelab Perancis, orang Islam, asal orang putih, masuk Islam, harga 40 juta US. Nah, boleh-boleh ada semayang tepi stadium? 40 juta US. Duit kita berapa? 130 juta lah. Harga 130 juta semayang maghrib tepi stadium. Mu main piala ulu kelam. Faham tak? Adia nombor 1, 15 tank susu cak junjung. Dah semayang dah. Bodoh. Nah, ha, ni masalah. Tak tahu ke, tak tahu ke nilai masing-masing. Jadi, akhirnya dia ambil masa dengan hiburan, dengan bermain dan sebagainya. Habis gitu saja. Kita tengok. Tok nenek kita mati di tanah dalam kubur. Dalam keadaan. Tak kenal Allah. Tak kenal haram-haram. Betul tak? Ni anak cucu dia pula. Mati seorang bubur dalam kanda tanah. Dah aling ke jahil? Jahil bos. Esok mati pula seorang lagi. Tanah dalam tanah. Jahil juga. Dah kenal sifat Allah. Dah tahu tafsir Quran. Dah reti hadis Nabi. Seorang-seorang tanah. Nah, gitulah. Ha. Allah tidak ada hari jadi. Yang lain semua ada hari jadi. Ada hari lahir. Kerana dicipta oleh Allah. Dan Allah tak dicipta. Allah tidak ada pencipta. Dia yang mencipta. Tiap-tiap yang ada, semua ada tukang. Melainkan Allah. Allah ni, dia yang menjadikan. Nah, ha. Tak boleh satu benda nak jadi dengan sendiri. Kita pergi rumah kawan kita, kita comelnya almari ni. Tukang mana dok buat? Haji tuan buah kata, oh ni bukan tukang buat, ni jadi sendiri ni. Nampak? Di musim-musim kayu, musim-musim, jadi robot comel gitu. Cakap molek haji, saya tanya ni, saya nak buat. Saya tengok, buat tak ni comel. Tukang mana buat ni? Tak sungguh. Dia jadi sendiri, dia tak ada tukang. Kita tanya pula, haji ada ambil si kuda. Mana haji tak warak? Mana boleh jadi sendiri? Allah yang cipta. Begitu juga lah kali dengan ciptaan-ciptaan kita. Dia ada tukang dia. Maka ingat, tukang syok. Pencipta paling syok. Allah Ta'ala. Jangan kita tengok hak cik, kita lupa ya. Paling besar. Allah Ta'ala. Maka Allah tak memberi kita lupa. Dia pesan kita supaya dalam semayang, kita sentiasa berkata, Allahu Akbar. Maknanya, ad-dunya asrar. Tuhan yang maha besar, makhluk kecil lagi. Bila kita keluar daripada semayang, wajib kita tengok Allah juga yang besar, makhluk kecil. Ni keluar daripada semayang, makhluk besar, Allah kecil. Jadi semayang kita tidak hidup. Bila tidak hidup, tidak tanha anil fahsyak wal munkar. Tidak menjadi roh bagi kehidupan kita. Walaupun semayang lama, tetapi semayang itu mampuklah. Tidak ada nyawa. Nah, dalam suatu hadis Nabi pernah berkata, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai, wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Engkau yang awal tiada dulu daripadamu, engkau yang akhir tiada siapa sesudahmu. Sebelum ada sesuatu, Allah telah ada. Dan masa itu kita kata guna, Allah duduk seorang, seorang. Dia tak puas Tuhan duduk seorang gitu. Dia tanya. Itu makhluk. Kita kalau duduk seorang memang puas. Seorang duduk atas dunia ni. Tak atas dunia, Selangor seorang duduk. Terengganu seorang. Bengong tu. Nampak tak? Nah. Ha. Allah dia bukan bini kita. Bukan bini duduk nengung kita. Sebelum ada suatu, tak ada alam, tak ada bumi, tak ada langit, Allah bersendirian. Dan bila dihancurkan segala-galanya, setelah tiup sangkakala yang pertama dengan perintah Allah, maka hancur pula segala-galanya. Falaisa qablaka syai', engkau juga yang tinggal sendirian. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu tak wajib tahu. Sekadar yang diberitahu dalam Quran. Allah tak tanya kita panjang lebar tentang sifat-sifat Tuhan. Dari tujuan kita belajar sifat Tuhan supaya datang dua perkara. Yang pertama timbul rasa takwa pada Allah, yang kedua sayang pada Allah. Batu orang yang sayang pada Allah dengan sebab dia kenal. Tak ada orang dia kenal dengan sebab dia sayang tapi tak kenal. Ha? Macam orang bercinta. Jadi tak bercinta. Jadi tak? Ya? Ha. Dia nak datang rasa sayang tu setelah lama mana berkenalan. Takkan baru kenal tu sayang tu sayang tu. Jawab lah. Siapa suruh duduk depan? Dua tahun baru datang rasa sayang. Ya? Ha. Dua tahun berkenalan, mari rasa sayang. Nampak? Neh? Ha. Tak ada orang dia sayang orang, tapi kalau tak kenal sayang. Tak kenal nak mari sayang gua ni. Dia kata, kawan dia kata, mu lama mana dah ni kenal ni kasih mu ni. Ni sayang ni, bercinta ni. Dia kata, lama dah 15 tahun dah. Nah, ha, 15 tahun dah bercinta. Dah tak kahwin lagi. Dah kahwin lagi. Kenal 15 tahun. 15 tahun dah cinta, berkasih sayang. Dah nama benda, duduk mana anak satu. Dia pun jawab, aku pun tak kenal lagi. Ada tak gitu? Dia bercinta tapi orang tu dia tak kenal. Dia sayang sangat budak puan ni, tapi dia tak tahu orang mana tu. Bengong orang panggil. Maka sebab itulah tak kenal, maka tak cinta. Kata pepatah katua ni untuk Allah Ta'ala sebenarnya. Faham? Supaya kita kenal Allah datang rasa. Bila sayang pada Allah, maka kita jaga perintah Allah. Sebab bila kita sayang kekasih kita, dia suruh kita buat. Kita buat. Macam orang bercinta. Nah, ha. Nah, tujuan hidup ripit RM5. Oh, okey. 30 masuk. Nampak? 30 pasal apa? Sayang. Awet dia duduk inu, dia cerah. Dia duduk di kan ni, di ampang. Dia mesej kita, tujuan hidup air RM5. Dah kita sayang kat dia, kita rilu kok. 30 kok. Ya, 30. Kerana sayang. Maka kita sayang pada Allah. Nak kita bersolat, kita berpuasa, kita berjihad, kita jaga agama Allah. Kita cemburu kalau orang hina agama Allah. Nah, kerana kita sayang Allah. Dan kita benci tengok maksiat. Dan kita marah orang buat maksiat. Apatah lagi kezaliman yang mudarat kepada orang ramai. Kita benci kerana Allah. Ha, baru tanda kita sayang pada Allah. Nah, ha. Tapi bila kahwin dah, bini dia tembang, liluk tak RM30. Nak? Ha, telefon air habis dah kredit. Kita liluk juga RM5. Jadi berpusing. Cerah. Nah? Sebab silap kita pergi bercinta sebelum kahwin. Patut kenal-kenal lebih kurang sudah lah. Kahwin baru bercinta. Nah, ha, ni belum kahwin, molek sangat. Lepas kahwin, biasa je. Nak? Ha. Ajak pergi kelah, tak mau pergi. Ajak pergi shopping, marah. Nah, masih kasih tanya balik awak. Tak nak pergi shopping? Faham tak? Awak kata, baru kemarin bang. Biarlah hari-hari tak apa. Aduh. Bayar nikah dah. Ha, inilah tabiat laki-laki. Gitulah lah. Orang laki ni. Nah, ha, waktu ropang ni jaga-jaga. Ropang ni kena mohon dia dipuji. Orang laki-laki, yahi, memuji. Banyak pujian laki-laki ni, banyak tanya, pelawak saja. Tak, tidak, jujur. Neh, ha, jadi ropang berhati-hati. Neh, kali ramai lelaki ambil kesempatan. Puji lawa, puji comel, puji cantik, puji apa, tidak ikhlas. Tak, jarang nak cari orang ikhlas macam hamba ni. Maka itulah tiga sifat. Dengan itu kita yakin Allah lah Tuhan yang menjadikan kita. Bila Allah jadi kita, Allah beri kita segala-galanya, maka kenapa tak balas budi Allah? Maka tanamkan satu tekad di dalam hati kita. Setelah aku belajar ilmu tauhid, aku hanya mengesyir kamu. Nah, aku hanya mengtauhid kamu. Aku hanya jaga akan perasaanmu dan hati budimu. Hak lain nombor dua. Kita kadang-kadang family dulu, agama kemudian. Ofis dulu, hukum hakam nombor dua. Kerajaan dulu, Allah Ta'ala nombor tiga. Tak jadi umat tauhid. Umat tauhid tauhidun, makna mensatukan Allah dulu segala-galanya. Makna agama dulu, hak lain kemudian. Dalam perkahwinan Nabi kata tungkahul mar'atu li arba', empat perkara menyebabkan seorang perempuan dikahwini. Li jamaliha, kerana cantik. Li hasabiha, kerana keturunan dia. Li maliha, kerana harta dia. Dan ada kalanya li diniha, kerana agama. Fafat bizati din taribat jadal. Agama dulu Nabi kata. Walau tak comel. Kita kalau comel dengan agama ambil ni. Ambil comel dulu. Ha. Nah, puan tak comel. Gemuk, hitam, rambut setel. Macam ke kulit bawang. Mata macam ke buat motoyo gitu. Tapi agamanya hebat. Kita tahu ya? Mu, jawab. Tahu ya? Tak kahwin juga. Nampak warak dah muka dia. Maknanya, nak jadi agama nombor satu dalam kehidupan. Hak ni kita sedang berjuang sekarang. Haa tak? Mati kita nak kabur. Neh? Betul dah kita boleh pergi surai. Boleh dah kita boleh anjur majlis. Betul dah kita jadi seimam. Betul dah kita jadi ustaz. Betul dah kita alim. Kita orang dakwah. Kita orang jihad. Tapi boleh tak? Agama nombor satu. Dalam segenap kehidupan itu. Belum mampu. Betul tak? Tak lah. Pernah kemah kemih. Quran hadis. Hebat orang ni. Tanya derma masjid, singgit. Cina Usman, paruh harta. Cina Waka, semua harta. Dah hebat mana dia? Dah balik Mesir pun. Oh. Ha. Iman. Iman ni kuat. Nah, kita comel tengok janggut. Oh, luruk ni. Masih dengar kuliah. Dah janggut dia panjang. Hebat. Tengok masa derma lagi. Singgit. Singgit. Naik kereta Honda Accord. Bodong. Lalu kelas naik Honda Accord. RM160,000. Letak RM50. Ha? Takkan habis harga mu. Siapa derma Tuhan tambah. Berlipat kali ganda. Iman ada. Nak? Ha. Tengok pada serbang senyum. Ekor cah pebik kot ni. 5%. Nah, ha, ni kita ni. Ha, ni masalah kita sendiri. Nah, ha, orang ni dia ni. Hebat. Apa siya, hukmah, bukti. Gaji RM45,000 sebulan. Nah, ha, lemahnya kita nak jadi agama nombor satu. Tunjuk dah contoh para sahabat. Dah agak cetong juga kita nak ikut. Nah, ha. Setan kata wis RM1 dah apa. Kalau wis RM10 rugi. Baik mugi rojok balik lagi. Kenapa dah? Licah kuitiau RM6. Air RM3 lebih RM1 pula tabung masjid. Nah, gitu tak maulah kita. Tanya ceramah takbir. Tubik orang kan. Bawa kebal. Hebat. Ikat ni. La ilah Allah tak pernah ni. Tanya budak ceramah kucit dia RM1. Dia dah RM1. Buruk pula. Nampak? Masalah. Dia tetap guanya. Kalau mana beri RM1 tu harga terima. Bukan masa tak terima. Tengok banyak mana Allah beri kepada kita. Bukan kita para orang fakir miskin. Nah, itu maybe ada, beba ada, wajah ada, takkan RM1. Nah, tengok para sahabat lain, dia miskin, tak ada kenderaan, berjalan kaki, kasih pun tak ada. Dia beri juga. Siapa harta dia beri juga. Nah, kita senang. Tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah. InsyaAllah kita beri tak tu dah. Kita nak jawab soalan pula. Okay. Tapi tong dia. Jadi sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan tabung Masjid Bukit Indah yang dia ada tujuannya untuk ihya Ramadan. Kita dekat Ramadan dah 2 minggu lagi. Dah tak dapat 10 hari lagi, tak dapat 2 minggu lagi dah. Ha? Ramadan untuk jamuan berbuka, untuk sahur, ha? Untuk penceramah, untuk sumbangan-sumbangan segera hati dan pembelian lain. Ya. Ha, jadi pakat-pakat derma. Mudah-mudahan derma kita malam ini menyelamatkan kita daripada azab Allah dengan sebab dosa kita yang telah banyak. Kita tak tahu, kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang dengan derma kita satu hari itu menyebabkan Allah panjangkan umur kita atau selamatkan keluarga kita daripada malu petaka. Ya. Ha. Jadi tabung tu akan berjalan lah sambil-sambil dia berjalan titik derma. Kita dengar soal jawab agama. Dulu kita dengar masjid Ariduan dapat 24,000 kutip derma kuliah maghrib ni. Nah, tapi baru ni diam yang kecil di Kedah. Kita pergi tu pondok Syariah. Dia kutip derma nak buat hostel budak perempuan. Ha. Yang ni bukan kelompok kecil je, kampung kecil je. Kita pun tak bersedak hati dah takut budi sikit kesian ke penganjur pasal dia jauh sangat, ulu sangat. Neh. Ha, nak sediakan makan orang ramai lagi apa semua. Neh, tempat pun terpecah apa semua. Jadi alhamdulillah pada malam tu dapat hampir 100,000. Nampak tempat kecil, kampung ulu. Neh. Ha. Termasuk wang Singapura $4,000. $4,000 orang Singapura bagi. Cak $4,000. Nampak? Ya. Kita tak riah. Ambil balik 3. Nampak tak? Padang lugu janggut tu. Nampak? Ha, nah. Ha. Tiwak janggut banyak, janggut pendek saya cakap banyak. Nampak? Jadi kita ni elang yang lebih. Tak macam mana. Tapi tak apa lah, saya ikhlas. Nah. Ha. Jadi bukan kita nak berlomba-lomba boleh banyak. Kita nak berlomba dengan Allah Ta'ala. Bukan kita nak tanding masjid ni berapa ribu, masjid ni ribu. Tapi kita nak bertanding. Kerana Allah suruh kita bertanding dengan kita sendiri. Fastabiqul khairat. Taklah kamu berlomba. Mengajarkan kebajikan. Nampak? Kalau dulu aku boleh beri RM1, malam ini aku akan beri RM5. Minggu depan aku tak beri dah RM5, aku beri RM6 pula. Fastabiqul khairat. Bukan nak banding orang lain. Ha. Ha. Baik, kita dengar soalan pula. InsyaAllah kita ada 1 jam lagi, boleh eh? Apakah makan atau minum termasuk perkara yang membatalkan wuduk? Jawabnya tidak termasuk. Batu dicara yang membatalkan wuduk 4 perkara. Hilang akal, sentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i. Nampak keluar suatu daripada 2 jalan. Nah, ha. Dan pegang kemaluan. Ada tak sebut makan dan minum? Tak ada sebut. Maka mu makan rajah pun tak pasal wuduk. Nah. Ha. Sebab apa datang gini? Ini asalnya daripada cerita hadis yang dahulu. Makan makanan yang digoreng di atas api. Nampak? Itu pada awal-awal Islam. Hadis ini telah dinasah. Hukumnya dibatalkan. Sampai sekarang tidak lagi. Nah, ha, jadi makan tidak membatalkan wudu. Semayang membatalkan semayang kalau kita makan. Nah. Ha. Adakah batal wuduk jika sentuh isteri? Ini dia terdapat hadis mengatakan pernah mencium istrinya kemudian menunaikan akan solat. Tidak berlaku ijma' ulama' masalah sentuh isteri batal wuduk. Jumhur ulama' kata tak batal mereka mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa yang rasa suka nak ikut pandangan Imam Syafi'i, silakan. Siapa nak ikut Imam Hanafi Hanbali, silakan. Nampak? Wa kulluhum ala sawab, semua mereka adalah betul berlaku. Kerana apa terjadi perbezaan? Kerana tidak ada hadis yang menyebut dengan jelas. Hadis mencium isteri tidak boleh dibuat hujah kerana hadis ini bukan hadis hasan atau hadis sahih. Faham? Ha. Jangan balas masalah ni. Jika sedang solat terasa seperti ada sisi makanan dalam mulut, adakah batal solat tertelan sisi makanan? Dengar molek-molek. Kita dalam semayang, kemudian ada nasi dalam mulut. Telang tak? Telang lah. Ha, kalau telang dengan sengaja batal. Tak, kita tengah-tengah baca Fatihah atau tasbih, nasi tu keluar daripada lidah dan terus tertelang. Tidak batal. Terang sedikit. Neh, sengaja batal. Tak sengaja, tidak batal. Dengan syarat sedikit. Tapi kalau tengah semayang, tak sengaja makan. Tapi banyak, batal juga. Neh, tengah tayak awal, dia tersalah dimakan pengak jagung seminggang. Batal. Atau nasi biryani seminggang. Batal. Dan saya terlupa, batal juga. Yang kata maaf, sedikit. Neh, yang ada di dalam mulut. Dan kalau duduk dalam tengah semayang nak buat gua ni, dalam hadis kata sunat berludah. Kalau kita tengah semayang, rumah kita boleh ludah. Semayang atas tanah boleh ludah. Dengan idea rohok semua boleh ludah. Yang tak boleh ludah dalam masjid, dalam surat atau harta milik orang lain. Faham? Nabi kata siapa berludah dalam masjid, dia kena bersihkan masjid. Neh, jadi kalau bukan masjid macam rumah kita, ada nasi dalam mulut, ada darah, ada tulang apa. Neh, ludah asal latar rumah kita. Haram tak? Tak, asal rumah kita. Neh, cuma sunat ludah belah kiri. Neh, tengah semayang, sunat ludah belah kiri. Baik, dah kali semayang ni maaf. Ada orang sebelah, takkanlah ludah. Puh, puh. Nah, kalau orang biasa tak apa, kalau JKK boleh awal gitu. Dia tamu saya, dia boleh basikal gitu. Kalau ada orang kalau semayang jemaah, jangan ludah sebelah tu. Ludah atas pakaian. Sebut lagi tak baik. Atas kain gitu. Dalam kocek. Huh, ludah. Nasi duduklah kocek. Batal tak semayang? Tiga guyuk pun tak batal. Tak ada masalah tu. Sebab kita jalan-jalan-jalan pun di mana saja sunat berludah sebelah diri. Melainkan kerana darurah. Ada orang sebelah, aku duduk lah pecik. Neh, jangan nak serah juga, nak tidur juga. Neh, orang panggil dak bijak. Dia kita cerdik nak membawa sunat. Neh, jangan buat kerah. Dia naik kereta, kalau naik motor, sunat berludah sebelah kiri lah. Neh, ada yang liuk, tu duduk. Nah, dan kalau bawa kereta, ada orang sebelah. Ha, dia kata buka tiket asyik, orang tu buka dekat. Cewak je sikit muka. Apa, apa? Huh, orang hidup. Tak ada. Ini sunnah lah hidup. Ini sunnah. Padahal nak ambil sunnah. Sudah sunnah. Kerana bodoh. Orang bodoh, dia boleh bawa sunnah. Faham? Ha, jadi darurah. Boleh belah kanan, tidak makruh. Ne? Ha. Nak pakai belah kanan ialah baju. Buat baju kita boleh masuk kanan dulu. Kita nak masuk dua gitu tak boleh. Maka sunat kanan dulu baju. Pakai selipar ke kaki. Pakai akan masuk dua kali pakai terju. Pakai masuk satu dulu sunat kanan dulu. Nak? Ha. Dia pakai helmet kanan dulu. Ha, bodoh. Dia ambil helmet dia kanan. Lala lekat gitu topi. Buang liang tang puteri je. Haa, dia kata, kena cerdik dulu. Baru, sunnah itu indah. Dan kalau boleh buat dua, teruslah masuk gini. Tak payah pandang dulu. Neh, haa, belajar tak buk. Bolehkah niat iktikaf dalam surau? Biasanya iktikaf dalam masjid. Dengar molek. Masalah iktikaf dalam masjid dan surau, dua pendapat. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, tak boleh dalam surau. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, meraihkan mazhab Maliki dan Hanafi dan Hanbali, boleh juga walaupun dalam surau atau musalla, kerana semua dianggap masjid. Jadi mana-mana pandangan kita nak ikut, silakan. Neh, cukup mudah. Agama ni mudah. Neh, bukan speak dan bukan dibuat mudah-mudah bukan. Neh. Benarkah jika kita dapat menunaikan solat jemaah selama 40 hari tanpa lepas takbir pertama, orang itu akan terhindar dari sifat munafik? Apakah definisi solat jemaah sampai di awal waktu yang di masjid atau bila-bila masa sahaja? Tidak ada sebut dalam hadis ini sembahyang jemaah awal waktu atau tidak. Sembahyang jemaah dalam masjid atau musalla ataupun tengah padang.

seorang adik-adik diambil, dibuat jamuan dan sebagainya tanpa tanya waris-waris yang lain. Hukumnya haram, dia kena ganti balik dan dibahagikan benda itu. Nah, urusan faraid tanah belum selesai dan perlu kau yang agak tinggi di mana wang sebenarnya mati telah pun habis. Orang yang gunakan wang mati telah menghitung semua waris. Bayar kos urusan faraid. Di mana ada antara waris yang tidak mampu untuk bayar. Adakah tindakan ini dibolehkan oleh dalam syarak? Ini dibolehkan. Tetapi jika upah itu tinggi sangat, akhirnya faraid ini tinggi tu. Jadi mangsanya waris. Waris upah orang syarikat untuk bahagikan faraid. Duit wak ngupah tu habis licin duit faraid. Nah, akhirnya yang tak mampu tidak mendapat faraid. Ini masalah akhir zaman di mana. Nah, sebab tu nak ambil upah, tengok-tengok keadaan. Jangan sampai menghabiskan faraid orang. Nah, ha. Bagaimana cara yang baik seorang anak yang ingin mengajar ayah ni jangan-jangan tunai solat dan susah hendak bergaul dengan masyarakat. Tak payah, jangan kita berkasar dengan ayah kita. Ayah, main kita semayang, ayah jadi imam. Contohnya, ayah kalau buat doa, ambil sejadah, apa depan ayah? Mayang adik-beradik kita, dua tiga beradik. Allahu Akbar, boleh dua tiga malam, susah hati buat ayah. Nak, ha, berdoa kepada Allah, hujuk selu-selu. Dah ayah kita, nak ngasar tak boleh. Baca Yasin tiup dalam air, minta lembut hati dan sebagainya. Nah, ha, jangan putus asa. Kita sentuh kuat, Allah, ayah kita akan berubah, dia akan berubah. Allah pernah sebut dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba ku. Jadi kita kena kuat seke, ayah kita akan berubah, Allah akan berubah dalam sekejap masa. Jangan kadak cang dah ayah ku, kadak cang dah balik awal dah ayah ku. Jangan, takut balik awal dulu. Ustaz ni dah kali ketiga saya tanya, tapi tak baca juga. Siang dia. Bukan kita sengaja, dia letak-letak gini, atak-atak dia duduk bawah. Nah, ha. Betul tak kitab pondok tak ada dalil dan hadis sahih? Saya dengar seorang ustaz yang cakap, jawabnya tak betul ustaz ni. Nah, ha. Yang sebenarnya ada hadis. Nah, sebahagian ni tidak menyebut hadis, hanya hukumnya sahaja. Macam kitab-kitab nasihat, dia nasihat lah, tak payah letak hadis. Orang ni dia terperangkap dengan satu style. Kalau cakap dia tak hadis, cakap dia tak hadis, ini mari duanya. Faham? Dalam adab-adab agama nasihat, dia panggil biadab. Bila kita nak orang nasihat, kita minta hadis. Orang ni kurang ajar. Dalam adab-adab berguru, adab-adab mengambil ilmu, dipanggil biadab. Malaikat orang itu mendakwa dengan perkara itu dengan tidak boleh. Maka al-bayyinah al-mudda'i. Itu baik. Nah, kita buat benda yang molek, dan mari seorang lelaki, haram, haram. Baru kita minta hadis. Nampak? Ini tak semua perkataan mana hadis, mana hadis, mana hadis. Cuma benda nak hadis. Sedangkan empat sumber agama kita. Yang pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, yang keempat qiyas daripada ulama. Nampak? Ha. Jadi dalam kitab-kitab pondok, bukan kitab tok guru pondok, kitab-kitab ulama-ulama muktabar juga. Neh, cuma hadis kadang dia tak letak tarikh. Kadang-kadang dia tidak takhrij hadis. Kenapa? Kerana ulama dulu bila sebut satu hadis, dia kena ada hadis ni sahih atau dhaif. Tak payah nak tahqiq atau seumpamanya. Tapi kita sekarang lemah dengan ilmu-ilmu hadis, maka kita perlu ditakhrij, perlu ditahqiq, perlu diperjelaskan, dipersahkan supaya hak mana sahih, hak mana hasan, hak mana dhaif, hak mana maudhu'. Jadi jangan kata kitab lama tidak ada hadis sahih. Ini perkataan yang jelas tidak benar. Nah, kerana kitab-kitab lama ni maksudnya kitab pondok. Kitab pondok ni bukan kitab jauh saja. Kalau kita tengok pondok-pondok di Selangor, wallahu a'lam. Kalau kita pergi di Fatoni, ni kitab sesuai ngaji, kitab oh ngajar. Kitab oh ngajar. Kitab Majmu' Imam Nawawi syarah tu duduk-duduk ngaji. Nampak 23 kulit tu. Tok guru duk mengajar, kitab bapak-bapak tu. Jadi jangan duk kata kitab pondok gitu. Neh, sebahagian kitab-kitab jawi mereka tak sebut hadis. Kadang-kadang termasuk hadis maudhu' dan seumpamanya. Jadi kita perlu baiki benda yang tak betul sedikit-sedikit. Jangan pakai hentam gitu. Neh. Ha. Betul tak kalau kita bunuh binatang masa isteri kita mengandung boleh menyebabkan berlaku sesuatu terhadap anak kita? Contohnya bunuh tikus masuk terkakak. Jawabnya tidak. Tidak betul. Neh, tak betul gitu. Yang tak bolehnya kita melakukan kezaliman kepada makhluk. Sama ada isteri sedang mengandung ataupun tidak mengandung. Apa sebab? Sebab takut Allah Ta'ala bayar tunai kepada anak kita. Kita buat aniaya ke binatang, Allah dapat tiap kezaliman kan akan dibalas di akhirat. Tapi takut-takut Allah tak balas di akhirat, balas di dunia. Anak kita sakit dan seumpama. Hak tu dibimbangi. Bukan wajib, bukan akidah. Dibimbangi. Maka jangan-janganlah kita buat. Neh. Dan kalau kita membunuh yang diharukan syarak, boleh walaupun bini ni nak beranak pun tak apa. Contoh sembelih ayam. Nah, kalau dia kerja sembelih lembu sembelih ayam, dah ada sembelih 9 bulan. Dan cari makan pedara benda dia. Nah, dah kalau dia ambil pandai sembelih ayam, harus. Tak boleh buat zalim. Dia orang sembelih ayam, orang zalim tak menentang. Kan. Orang zalim datang ni, sengaja tengok ayam. Mari kita tengok, mari kita katuk ayam. Itu baru buat zalim. Nah, itu jangan buat. Apakah boleh kalau kita mandi dalam bilik kandas tanpa pakaian dan terus berwuduk? Apakah hukumnya? Baik. Hukum mandi dalam bilik air telanjang. Lah senang tak ada pakaian. Telanjang. Naked. Ada dua hukum. Yang pertama, harus. Yang kedua, haram. Dalam bilik air lah. Ada dua hukum. Nah. Bila harus, tidak ada orang nampak kita atau ada orang tapi orang yang boleh tengok kita, maka harus mandi telanjang. Nah, macam kita dengan isteri kita, ada aurat tak? Tak ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh tengok. Batu perkahwinan bukan jimat saja, termasuk juga nikmat memandang. Bak kita tengok orang puan tengah jalan seronok. Seronok tak? Lawa-lawa. Baik balik tengok bini. Jadi boleh tengok isteri. Sebab nikmat isteri bukan jimat ni. Tengok pun nikmat ni. Nah, boleh. Tak ada masalah. Isteri kena taat. Suami balik rumah. Yang. Nah, kejap. Abang tengok orang puan lawa-lawa tepi jalan ni. Tadi jadi nak tengok dinu dosa. Nak tengok awak lah. Nak kodoh balik. Harus halal pada syarak. Eh? Okey, naik akan mesin basuh. Okey. Buang baju, buang. Pusing. Halal tak? Halal tak ada apa-apa. Itu perkahwinan. Nah, baru seronok. Terimam. Malam esok pula abang, semalam saya. Ni saya nak tengok abang pula. Saya call dah ustaz kata boleh. Kenapa? Abang naik atas peti sejuk. Siapa sikit nak tengok? Dah? Jadi isteri ada dalam bilik air, kita mandi telanjang. Haram tak? Tak haram kadang-kadang kan? Kadang bilik air sekali dengan tanda. Tak? Ini kita duduk basuh sebelah tu. Laki mandi sebelah tu telanjang. Haram. Dah haram lah. Ataupun Tuhan kata, awitif lillahi lam yazharu ala aurati nisa. Ada orang lain. Tapi kanak-kanak yang tidak mengerti tentang aurat. Dok dosa juga. Ayah mandi telanjang. Anak kita mandi dalam besen sebelah. Umur berapa? 2 tahun. Kerti tak? Dok kerti. Ini tengok kita telanjang. Tak harap. Jangan cekatan dua. Duduklah macam. Dia katok yang setong. Kemudian ambil wudu telanjang pula. Ambil wudu telanjang ni tak banyak sebut dalam kitab mereka. Hanya sebahagian yang kita jumpa. Mungkin kita tak jumpa. Setengah ulama kata haram. ambil wuduk bertelanjang. Dan ini tak ada faedah kita telanjang ketika berwuduk. Melainkan ketika mandi, kerana mandi nak basuh sekalian anggota basah. Tiba-tiba kita nak ambil satu ibadah yang tak perlu kita telanjang, kita pergi telanjang. Maka haram. Walau bagaimanapun pandangan ini tidak kuat. Nah, mungkin makruh saja yang lebih kuat. Macam dikatakan boleh baca Quran telanjang. Tak haram. Tapi comel tak? Tak comel. Ngaji. Telanjang momen. Tak, tak apa comel. Bolehkah kita amal empat mazhab ahli sunnah pakai capur aduk sedangkan kita tak alim? Jawabnya, kalau tak pandai jangan. Kalau pandai silakan. Dalil Quran boleh baca dengan tujuh bacaan. Tujuh kiraah tu tak terima? Tujuh ke lima belah? Tujuh tak? Tujuh sab'atu akharuf. Tujuh kiraah boleh baca. Ada baca hafah, ada baca warah, ada baca qalu. Masuk dengan warawi pula. Tiap-tiap satu daripada imam ada dua rawi. Bermakna tujuh kali empat, dua rawi, 14 rawi. Satu tujuh orang imam, 21 bacaan ada dalam dalam Quran. Faham? Dalam Quran 71 bacaan, 21. Nah. Siratal ladina an'am alaihim. Alaihimu. Alaihim, alaihimu. Itu dua bacaan. Nampak? Ada ismam pada ihdina siratal mustaqim. Ada bacaan. Nampak? Jadi kalau kita tak pandai, tidak belajar kiraah, kita pakai hentam belaka boleh tak? Haram tak? Haram lah. Lentang bukan jadinya. Tapi kalau kita belajar kiraah-kiraah tersebut kita alim, boleh tak kita nak tukar-tukar bacaan? Boleh tak? Itu jawapan dia. Sama juga dengan tekah. Nah, kita tak pandai hafah pun lah, selagak tabuk lagi. Sejauh-jauh nak buat baca warah. Wabduhai nak baca. Tak boleh lah jadi keharam. Nak? Apa perlu saya lakukan jika saya dapati soft depan telah penuh? Saya sendiri di belakang. Boleh tak saya ikut jemaah seorang-seorang di belakang? Nah, dengar boleh. Kita pergi semayang, soft penuh. Bila soft penuh, ulama' fiqh kata, carilah ruang jika ada. Cari dulu, cari-cari sini ada kosong sikit. Maka kita pun masuk di celah. Cara nak masuknya, takbir tu. Nah, kita ada kosong, kita duduk dekat dengan dia. Ingat, kalau tengah semayang orang mari dekat dengan kita, buka sok. Katakan dah, penuh dah. Bila penuh dah, maka jangan semayang seorang di belakang. Seorang laki-laki, dia semayang seorang belakang sok. Hukumnya makruh. Cuma Nabi kata, jangan kau ulangi. Tapi Nabi tak suruh qada. Menunjukkan semayang seorang belakang sok-sok. Tak batal. Makruh. Caranya, kita semayang seorang dulu di belakang. Nah, lepas takbir, tarik orang depan supaya berundur. Itu cara dia. Ulama' pesan taklah kita duduk di belakang orang yang kita rasa dia undur. Dan dia tahu hukum. Jangan orang yang tak tahu. Nah, kita tengok dulu. Ini dah gok je, kecil dah gok. Ini dia rasa pandai asyik. Duduk belakang. Allahu Akbar. Lepas takbir, baru tarik. Jangan tarik kuat, keletang ni. Tarik baju ni. Ingat, bila orang tarik, kita sunat undur. Bila undur, jadi dua. Bila dua, dia panggil sah, tidak makruh lagi. Nah, ini sebut dalam hadis dengan jelas. Nampak? Tak ada pilihan ni. Pasal soreh jelas. Undur, duduk dua orang. Nah, jangan dia undur, kita masuk. Bagi awak-awak itu bocohnya. Apakah sebenarnya di sebalik kejadian kilat dan guruh? Saya pernah dengar yang bunyi guruh itu suara malaikat. Betul ke ustaz? Jawabnya, tidak disebut di dalam hadis yang sahih guruh itu suara malaikat. Nampak? Jadi boleh jadi saja suara malaikat, boleh jadi sahaja. Nah, adapun peti itu panahan daripada Allah Taala. Allah jadikan, tak kira kita nak panggil cah elektrik ke, tapi ciptaan Allah untuk panah iblis yang ada di bumi. Ha tu. Nah. Soalan seterusnya. Kalau dari awal solat kita sudah niat untuk tamatkan solat lepas salam kedua, tapi lepas salam pertama dan belum sempat salam kedua telah lakukan perkara yang membatalkan solat, adakah batal solat tersebut? Mohon penjelasan. Dia ni dah niat nak batal, nak sudahkan semayang dengan dua salam. Tiba-tiba salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, terkentuk. Faham? Batal tak semayang dia? Tak batal juga. Walaupun ada ulama' kata, siapa yang niat nak semayang sampai habis dua salam, jadi batal semayang dia, sebab dia belum habis dua salam. Pendapat yang paling kuat dalam masalah khilaf ni, iaitulah tidak lagi batal semayang ni. Kerana mengambil zahir, sekurang-kurang keluar daripada semayang, salam yang pertama. Assalamualaikum, terkentuk, tidak lagi batal semayang. Kerana semayang bermula dengan takbir dan disudah dengan salam. Jelas Nabi kata. Nampak? Kita tuha takbir, waktita muha taslim. Semayang ni mula dengan takbir, selesai dengan salam. Salam mana kata ulama yang syarah hadis? Salam yang pertama. Soalan seterusnya. Betulkah membelek Al-Quran yang telah jatuh murtad? Saya dengar benda ni. Tapi rasa tak percaya. Betul ke membelek Quran? Belek mana dulu? Membelek Quran jatuh murtad. Dah faham soalan? Eh? Betul ke membelek Quran telah jatuh murtad? Itulah. Murtad mana pula belek Quran? Tak apalah, sipang. Ha. Apakah hukum berkaitan dengan isuran nyawa? Tidakkah bercanggah dengan takdir? Dengar molek. Ulama' dia pandai. Kita ni anggar-anggar je, tidak ulama'. Maka ulama' jawab dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab fatwa. Harus kita memasuki insurans-insurans dengan syarat. Nampak? Mestilah menggunakan muamalat Islam. Kalau buat jenis riba, haram sudah. Dalil bolehnya insurans muamalat Islam ini, harusnya sistem khairat kematian. Kita masuk khairat kematian satu bulan, kita masuk RM10. Adakah kita nak melawan takdir? Tak. Kita duduk tengah jalan, kereta mami laju lah kita, kita lari ke tepi. Adakah lawan takdir? Tak juga. Kerana kita tak boleh lari dari takdir. Kita elok daripada tengah takdir, ke tepi takdir. Takdir juga. Tapi kita nak takdir baik daripada kita. Sebab tu dalam doa solat istikharah, kita minta takdir yang baik. Fakdur huni, tolong takdirkan yang baik untuk aku. Lari daripada takdir tak boleh. Faham tak? Bagaimana mu lari? Tengok kereta mu straight. Bapa mu lari pada takdir? Aku masuk dalam takdir kot, ke tepi. Ke tepi pun dalam takdir Allah. Kena faham. Lebih-lebih tak boleh. Fakdur dan qadar. Abu ingin nikah tapi bapa Abu tak setuju. Walaupun kali-kali menyatakan hasrat. Beliau tak setuju kerana Abu masih menuntut di mesti. Tidak ikut adat dan kewangan keluarga, tidak stabil. Abu ingin nikah lain mahu menghalalkan hubungan dengan si dia. Si dia sudah kerja. Sudah berkawan dengan rapat 7 tahun. Dan ini berubah ke arah kebaikan. Abu pernah meninggalkan si dia. Tetapi bersama semula. Budak dah. Wali si dia dan keluarga si dia sudah bersetuju. Boleh. Abu nak kahwin tapi masih belajar di universiti. Ayah dan mak tak setuju. Dengar boleh. Mu nak kahwin tu mu ada tak kemampuan? Nabi kata manis tata amin kumul ba'ah. Hei orang muda, siapa yang mampu? Bukan perlu kahwin itu. Ya ma'asyara syabat manis tata amin kumul ba'ah. Hei orang muda-muda, siapa di kalangan kamu yang mampu? Hak tu kena tengok dulu. Mu mampu tak? Tak mampu tapi nak sangat. Ha, makruh kahwin kalau gitu. Faham? Sabarlah dulu. Mampu dah. Ha, mampu dah kahwin. Lagu mana mampu? Dia boleh tanggung isteri dia. Walaupun ayah dia tak suci. Pasal dia belajar lagi. Sebab orang lelaki ni kena ada wali dah. Dah? Situ silap. Nak kahwin-kahwin kan? Nah, mereka perempuan ni jahat. Ha, ikut nasihat ibu bapa, jangan kahwin dengan dia. Kali perempuan jodoh yang baik untuk kita, ayah tak setuju. Kau boleh-boleh. Ingatlah lelaki anak boleh kahwin. Dia tak perlu pada wali, anak laki-laki. Anak perempuan pun kali wali tak setuju, boleh menggunakan wali hakim. Jangan kita ingat kita betul dulu kini selama ni. Faham? Ha, biar baik. Ni anak nak kahwin, tak bagi. Nah, ha, bagilah dia kahwin daripada duduk dalam keadaan buat maksiat dan sebagainya. Ha. Selagi pula banyak dalam masyarakat Melayu, keluarga tak setuju. Mak ayah setuju dah dengan pilihan ni. Keluarga pula tak setuju, adik-adik ayah. Bodoh semua. Ni sistem orang Afrika, orang asli. Orang asli, orang duduk dalam hutang, kalau dia orang lelaki nak minang anak dara dia, mak ayah dia setuju, adik-adik mak ayah tak setuju, jadi lawin. Jadi anak orang Melayu nak jadi orang pangan. Dan mak ayah setuju, kahwin je lah. Tu dia kata, mak saudara tak apa suka. Mak saudara tak apa setuju. Nah, anak dia. Dia wali ke tak? Tu kali dia setuju, dia tak apa nak tolong buat kahwin. Tak tolong juga lah. Kalau mu adik-beradik yang baik, kahwin lah tolong. Ada mula nak suruh semua keluarga setuju. Payuh tu senang lah. Nah, susah lah. Nah, Nabi kata wali. Wali setuju-setuju. Ni campur adik-adik ayah pula. Oh, adik-adik ayah okey dah. Adik-adik mak pula dah setuju. Kepala bapak pula kata. Apa benda ni? Akhirnya berzina. Akhirnya tak kahwin. Akhirnya jadi masalah kepada pasangan. Mari duanya pula ni adik-adik mak pula ni. Adik-adik ayah ni mari mana pula ni? Hukum mana ni? Mazhab mana pula ni? Perkahwinan itu mudah. Orang pergi kat Nabi, bini cakap 2 minit, kahwin. Sekejap. Kita dah jabat agama lambat, rusuh pula, minta borang pula. Nak cari kodi pula. Kodi cuti pula. Cuti di mana pula kodi? Kodi kahwin. Kodi pula kahwin. Jadi masalah. Ha, ni. Keluarga teruk sangat. Ha, ni pula, tak mampu di segi keuangan. La ilaha illallah. Anakmu nak kahwin ke mu? Anak nak kahwin, ayah kata ada piti. Ya. Anak nak kahwin ke ayah? Faham baik. Mana yang ikut Melayu, tak ikut agama. Ikut Melayu, kalau tak ada duit, jangan kahwin lagi. Sebab tadi kata dorang. Tak semulih lembu, tak buat kemah, kata dorang. Itu Melayu, haperak. Dalam agama, bukan gitu. Kalau tak ada duit, buat sekadar mampu. Mampu kuih, kuih. Orang yang empat, berasa lelaki. Jadi tak mampu dia buat kuih. Biskut jagung, biskut jagung. Nah, ha, tapi jenis kita ni jenis menunjuk-nunjuk. Akhirnya tak kahwin lagi apa? Ayah tak cukup lagi ekonomi. Ekonomi dia kahwin. Pagi orang laki-laki, orang masjid, jemaah boleh 30 orang. Jemput lah orang ni anak saya nak kahwin. Kahwin. Nah, beli kuih bakar tu kat kalir hitam. Nah, sekeping 2 orang, bagi 2. Kamu ha? Nah, ingat ha, sekeping 2 orang, sekeping 2 orang, pesan gitu. Orang marah tak? Tak lah, pasal ikhlas. Nabi, orang datang rumah Nabi, tak ada makanan, ada sebiji kurma. Bagi 2, Aisyah paruh, tetamu paruh. Nampak ni? Tapi oleh kerana terikut-ikut, nak menunjuk-nunjuk. Boleh, kita nak buat hebat-hebat, kita lah kaya. Nah, ha. Soalan seterusnya. Bolehkah ni? Adik Dami. Apakah cara yang terbaik boleh digunakan untuk menasihati keluarga isteri yang tunang supaya betul arak dan pakai tudung dengan sempurna? Masalah konseling ni memang payah. Konseling ni kita dah nak jawab macam sah batas semayang. Kadang-kadang orang yang kita nak dakwah tu lain, besek. Kadang kita kata gini, dia marah kata gini, dia buat bodoh gitu je. Jadi payah. Walhasilnya, teruskanlah nasihat. Itu sajalah. Nak kata kadang-kadang gini penerimaan orang. Kita jawab gini, style kita kata gini, dia tak boleh ikut. Jadi cubalah guna-guna pun. Nah, jadi orang puang ni dah besar dah, tutuplah kepala. Nah, yudni na alaih, nah, yudni na alaih nami jalari dihina tu perintah untuk semua orang perempuan yang beriman. Bukan untuk orang dakwah. Eh, bukan untuk bini ustaz, bini tok guru ke. Semua perempuan beriman. Tak kira mengerja pramugari ke, menjadi artis ke, rumah raja lawak ke, membini wakil ayat ke, muadik cici 24 million ni, tak ada kira. Wajib kena pakai tudung. Tanda orang perempuan beriman. Nah, jadi slow-slow talk pun tak apa. Eh, pakai tudung lah. Molok eh. Dan dia pakai tudung belakang. Kita dengar ustaz kita baru ni tau. Orang tak pakai tudung, suruh merok kena bakar lah neraka. Cerita gitu. Nah, lama-lama masuk juga. Nah. Seorang laki-laki pakai baju kolor besar masa solat. Masa rokok nampak pucat laki-laki. Kok celah kolor. Nampak kok kolor. Kolor ni juga. Keluar kain dipakai tak tutup pusat. Apa hukum solat laki-laki ini? Baik. Dengar molek. Kita jawab mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ketika semayang, seorang itu mesti menutup aurat daripada keliling. Maksudnya jangan ada lubang daripada keliling. Nampak aurat je lah. Kemudian daripada atas. Yang tak wajib tutup daripada bawah. Ya? Yeah? Daripada atas wajib tutup. Contoh dia tak dia pakai jubah saja, tak pakai luar dalam. Dalam tak pakai baju mahalat, jubah saja. Macam orang Mesir. Orang Mesir dia pakai jubah saja. Nah, dia jalan masuk jubah saja. Keluar tak ada luar dalam, tak ada baju dalam, tak ada luar pakai jubah saja. Jeng gambo. Yeah? Ya. Jadi bila siapa yang semayang, collar dia ditutup gini, soft semayang. Tapi kalau dia buka gini, nak gini, kalau kita angkat gini, nampak tak dalam? Nampak. Tak soft semayang. Dalil ulama' berdalil dengan sebuah hadis, Nabi menegur seorang laki-laki yang semayang tidak kancing baju dia. Padahal aurat bukan sini. Maka Nabi kata, kancinglah bajumu walau dengan sebatang duri. Dia ni miskinnya tidak ada butang, ambil duri kayu cocok. Menunjukkan wajib kena tutup juga. Jikalau dah pakai kain belah dalam. Kalau pakai kain tutup, pusat dah sedar. Nah, sebab kadang-kadang kita rokok, rapok dalam. Kerana terbuka. Nah, jadi wajib kena tutup kola bajunya. Nah, dia gitu. Yang sebenarnya bukan kola, dia kata kola. Kat mana si kola? Ni kola ni. Dia kata kola besar. Ni bukan kola ni. Tekok baju. Nah, belahan dada. Baik. Dan kalau dari bawah tak patah. Terimang dia pakai kain pelekat atau jubah saja. Nah, semayang surat. Bila diri tu, atas nampak orang tak nampak. Keliling tak nampak. Tapi budak-budak pergi tengok ke bawah latar. Budak-budak memang dia nak kias ni. Surat kapung, orang gini latar papang. Nampak-nampak. Siapa suruh muskodeng ke bawah. Eh? Bawah di maaf pada syarat. Soalan seterusnya, kita ada 10 minit lagi. Ya? Boleh ni? Eh? Allahu Rabbi. Ada pendapat mengatakan dibolehkan onani untuk mengelakkan zina. Apa pendapat ustaz? Kita tak ada pendapat. Saya bukan fuqaha dan bukan mujtahid. Saya hanya menelaah ambil kataan-kataan ulama dalam kitab-kitab fiqh buat keluar. Tolong siapa tu saja. Nah. Baik. Nabi kata barang siapa yang tidak mampu berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Nampak? Fa'alaihi bisiyam. Lazimkan berpuasa. Kerana itulah kita cenderung pada pandangan ulama yang tetap mengharamkan onani kerana Nabi telah beri obatnya. Kalau tak mampu kahwin, berpuasa. Dan sekarang ada beberapa orang ustaz, dia kata tak mampu kahwin, boleh onani. Astagfirullahaladzim. Jelas bercanggah dengan sabda Nabi SAW. Nabi ajar punya jamir dah, tak mampu kahwin, puasa. Ada pula orang berani, tak apalah kalau mampu kahwin, onani dulu untuk elok zina. Ada ulama' kata boleh onani untuk elok zina dalam kitab Rekah. Tapi masalah tepat zina. Oleh kerana dia ni takutnya berzina dengan perempuan ni, kerana perempuan zina ada di depan mata, maka dia selalu melakukan onani. Sebab bila lakukan onani, boleh zina. Dah buat cetong dah kan? Nampak tak? Lebak ni dia buat macam orang puang. Orang puang tak ada ha. Nah, 14 hari, 14 malam tak ada ha. Orang lelaki sekali je. Lepas tu bila pula, karang pula. Supaya kalau nasib baik. Jadi, ulama' kata dia onani kerana perempuan zina ada di depan mata. Dia takut jadi zina kerana ada dah maksiat depan, bila-bila masa boleh jadi zina, dia pun onani, niat nak mengelakkan zina. Hak ni yang ulama' sebut dalam kitab-kitab fiqh, darurah yang mengharuskan. Tapi sekarang kita ambil mudah. Duduk di rumah, boleh onani orang muda-muda, niat takut zina. Astagfirullahaladzim. Kau punah budak-budak. Biasa ustaz-ustaz yang kata gini, ustaz ni memang kaki onani. Gitu je lah. Kalau kita boleh cerita pasal mudarat besar bila cakap gitu. Dalang duk kata haram daripada dulu, tu buku kata haram tau. Lama juga onani. Ni gi kata boleh dah pula. Nah, kohor punoh. Malu buat ke Nabi. Nabi kata hendaklah kamu berpuasa. Nabi dah kata, kalau tak buat puasa, bolehlah hati sekali onani. Ada Nabi kata gitu? Dah. Haa, nampak. Jika seorang itu taubat dia melakukan zina, perlukan beliau minta maaf dari suami isteri yang pernah beliau berzina itu? Na'udzubillah. Dosa berzina, dosa besar. Tapi banyak lagi dosa besar. Nah, di antara dosa besar lagi, ialah kita membiarkan Islam tidak menjadi pemerintah dalam negara. Itu dosa besar lagi. Faham? Sehingga sekarang kita tengok, orang pesenda Islam, orang pesenda Nabi, tak? Mana besar daripada satu pasangan berzina dalam atas panggang dekat ulu pelang. Kau tidak mudarat ni. Sekarang orang buat bermain agama kita. Orang sendu-sendu agama. Tak? Kemudian dia berzina, dia pun bertaubat. Dengar, siapa yang buat dosa besar lagu mana pun, ada satu berita baik. Batu Nabi dia datang bagi kita dua dia bawa. Yang pertama dia ni Basira, yang kedua dia ni Nazira. Pertama bawa berita baik. Apa berita baik? Banyak. Di antaranya, siapa yang berzina, siapa yang berjudi, siapa yang minum arak, siapa yang banyak dosa, ada berita baik. Apa dia? Boleh taubat. Minta ampun kepada Allah. At-taibu an-zambi habibullah. Siapa taubat kepada Allah, Allah sayang. Allah terima taubat dia. Nampak? Jadi siapa-siapa dalam masjid sekarang malam ni yang pernah berzina, silakan taubat sekarang juga. Allah ampun kita. Ada dalam hati menyesal dan takut kepada Allah, Allah ampun. Dan kita harap Allah ampun kita. Allah ampun sungguh. Dapat tu kena diminta maaf dok. Kalau kita berzina dengan bini orang. Ini disebut dengan panjang lebar oleh Imam Ghazali. Nampak? Dan beberapa orang ulama lagi. Jawabnya, jangan beritahu suami dia. Nah, sama ada kita berzina ketika dia tu isteri orang, atau kita berzina sebelum jadi isteri orang. Tak boleh. Kerana dia biasanya merosakkan rumah tangga orang. Kita sekarang baik dah dulu berzina dengan budak puang ni. Sekarang kita telah bertaubat. Tak payah pergi jumpa suami. Sekarang ni kita tengok pasangan zina kita kahwin dengan orang lelaki dah. Jadi kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak kabar se. Isteri awak ni berzina dah dengan saya dulu 8 kali. Boleh tak kabar gitu? Nak tahu molek tak molek, kalau bini kita orang mari cerita gitu, gua ni perasaan. nak marah balah dah, pecah dah pelagu. Nah, ha, jadi jangan beritahu, taubat kepada Allah, jangan nak jadi lebah bodoh gitu. Nah, ha, dia kena ada peraturan, lebah-lebah juga, warak-warak juga, jangan langgar peraturan. Nah, kita minta, kita minum arak, terus taubat pada Allah. Tak payah pergi kedai arak, minta maaf dah tuan arak, bayar gitu. Nah, ini boleh kita mudarat di kapok kepala kita. Nah, ha. Jika hudud dilaksanakan di negara ini, adakah semua rakyat bertakluk dengan undang-undang hudud atau umat Islam saja dan bukan Islam boleh memilih undang-undang sibik? Bilakah pengurusan masjid Bukit Indah hendak membuat kerusuh jenazah? Haa, ada tanya kita waktu. Dia kata kalau kita laksana hukum hudud di dalam negara kita Malaysia dan kita akan laksana, setiap orang yang mengaku Islam wajib berazam dalam hatinya untuk melihat undang-undang Allah terlaksana dalam negara. Kalau tak niat gitu, berdosa kita kepada Allah. Faham? Ha. Dan daripada perjuangan untuk menegakkan Islam, wajib sertai sekurang-kurangnya dengan doa. Tak, jangan kita menyinggahi golongan yang memberi halangan dan tentangan kepada undang-undang Islam daripada tertegak. Kerana siapa tahap tu? Munafik bidarki asfal minan nar. Dalam Quran kata, siapa yang halang Islam, siapa yang lawan undang-undang Islam, dia munafik, duduk pada neraka yang paling bawah. Mandatory. Bukan kita kata, Quran kata. Nah, nah baik. Bila nak sana wuduk, baik. Tadi katakan hukum potong tangan. Allah kata dalam Quran, "Asaliku wasaliqatu faqtu aydihuma al-ayah." Pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan cukup nisab, potong tangan keduanya. Siapa potong? Kerajaan potong. Nah, undang-undanglah. Baik. Dora kafir gua ni pula. Dia kena wuduk juga. Jawabnya tidak berlaku ittifaq ulama, semua kena, tetapi orang kafir terpulang kepada mahkamah. Mahkamah boleh tengok maslahat adakah kafir ini patut dipotong tangan atau dikenakan undang-undang lain. Jadi masih lagi belum ditetapkan hukum. Kalau jenis-jenis kata hakim, jenis memang jahat sangat, potong tangan, potong tangan. Ha, dia ni, okey, tahap dia ni, dia tak faham lagi. Hakim kata dikenakan penjara 3 tahun, umpamanya. Ha, 3 tahun. Dia boleh gitu. Jadi tak usah susah lah. Kita orang Islam tak usah bimbang. Dah kalau gini guana, kalau hukum gini guana. Ulama' buat dah, enak meng jenayah hudu, kitab yang ditinggalkan ulama' lebih banyak daripada undang-undang barat yang ada dalam mahkamah. Banyaknya kitab tentang hukum. Tak payah bimbang. Kalau berlaku gini, ini hukumnya. Kalau berlaku gini, ini hukumnya. Ijtihad mendahului zaman 1,000 tahun. 1,000 tahun lagi masalah tak berlaku, ulama' jawab dah dalam kitab. Macam dulu, dalam kitab lama, tahun itu kitab tulis abad ke-4 hijrah. Dia kata siapa yang ada dua kepala, tak manusia nak ambil udu. Ha. Padahal mana ada orang dua kepala. Nah, tapi ulama' jawab dah, muka yang banyak menghadap kiblat, muka tu kena ambil udu. Tiba-tiba pada tahun 1970-an, beranak di Rusia, orang kepala dua. Walaupun tak siapa tua, tapi siapa umur 30-an. Dua kepala. Nah, nampak dah ulama' jawab. Ni kita orang Islam duduk bimbang. Dah kalau jadi gini, nak buat gua ni. Dah kalau nalik dah. Mu hakim yang mu susah ya. Mu orang awam. Tugasnya memberi sokongan, bantuan, beri tenaga supaya tertegaknya Islam. Pasti nak kenal orang munafik dengan orang Islam dulu. Sama ada dia tok guru, sama ada dia ulama, sama ada dia orang awam. Orang Islam, dia akan bersungguh-sungguh nak berusaha supaya Islam itu tertegak. Nak cakap dia, cerita dia, pekerjaan dia, sindiran dia, cuma nak ke Islam. Orang munafik mana? Dia akan bersungguh-sungguh supaya Islam orang tak buat. Faham lagi? Kalau dia ulama, dia akan keluar dalil-dalil supaya hudud tidak dilaksanakan. Itu ulama munafik yang duduk di dalam api neraka Allah. Nah, jadi kita pastikan golongan mana kita. Ingat, dalam bab Islam, walaupun kita jahil, walaupun kita jahat, walaupun kita kaki erik orang puan, atau pernah tikam nombor ekor, tapi dalam bab akidah, aku mesti bersama dengan Islam. Walaupun dengan doa, dengan RM10, dengan tenaga, dengan darah dan air mata, sedikit pun tak apa, aku kena libatkan diri. Jangan aku libat dalam bab memberi halangan daripada tertegaknya hukum Allah. Kan dalam Quran kata, "Idza du'u ila